إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم min syiddati azabiha. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya cintai, suatu kesyukuran yang besar kepada Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk saling menziarahi, saling berkunjung satu dengan yang lainnya sesama muslim. Semoga kunjungan ini Allah nilai di sisinya sebagai ziarah dan kunjungan semata-mata karena kita saling mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan dan harapan-harapan dunia yang kita inginkan di balik itu. Karena akan pasti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bagi mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan saling menziarahi karena saling mencintai karena Allah azza wa jalla. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai bentuk wujud dari apa yang Allah azza wa jalla katakan di dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tema yang hendak kita angkat pada nasihat dan kajian ini adalah kiat-kiat meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, menjelang akan dilakukannya perang Khaybar, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yaftahu Allah ala yadayhi. benar-benar esok hari aku akan memberikan bendera kepemimpinan ini sebagai panglima perang kepada seorang laki-laki yang ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Dan Allah akan memberikan kemenangan bagi pasukan ini melalui perantara dia sebagai panglima perangnya. Para sahabat, luar biasa. Semua orang dari kalangan sahabat, tidak ada satupun dari mereka kecuali menginginkan bahwa dialah yang akan ditunjuk oleh Rasulullah sebagai panglima perangnya, yang akan diserahkan kepada dia bendera tersebut. Bukan karena mereka orang-orang yang suka mengejar kekuasaan dan berebut kepemimpinan, tidak. Tapi masalahnya adalah rahasia yang terkandung di balik itu. Untuk mengungkap identitas siapa sesungguhnya dan bagaimana sesungguhnya sifat-sifat yang ada pada orang yang akan ditunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Satu, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla singkap dan bongkar apa yang tersimpan dalam kalbu dia, dalam hatinya, berupa kejujuran cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu. Yang kedua, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan karunia bagi pasukan ini untuk dimenangkan dalam perang Khaybar nantinya. Para sahabat, semalam suntuk mereka berbincang-bincang dan setiap orang berharap, sampai-sampai kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, belum pernah aku yang namanya mengharapkan kepemimpinan selain daripada waktu itu. Sekali lagi, bukan karena mereka cinta dan berebut kekuasaan, tapi sifat-sifat yang terkandung dari orang yang akan ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan keinginan yang menggebu-gebu, harapan yang memuncak bahwa dialah yang akan ditunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ternyata Rasulullah kemudian bertanya, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Di mana Ali ibn Abi Thalib? Kata para sahabat, kedua matanya sedang sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah meminta sahabat Ali untuk didatangkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Rasulullah meludahi kedua mata sahabat Ali, maka mata yang sakit tersebut tiba-tiba sembuh di saat itu juga, secara langsung seperti belum pernah merasakan sakit sebelumnya. Ini karena berkat barokah dari ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada dalam diri Nabi itu barokah. Ludah Nabi, keringat Nabi, bekas wudu Nabi, para sahabat itu selalu berebutan. Tapi jangan kemudian ini dicontoh-contoh atau ditiru-tiru. Kalau ada teman kita yang sakit, kemudian ditawarkan sini saya ludahi kedua matanya, khawatir tambah parah karena mungkin di situ ada virus atau penyakit. Karena berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian memberikan bendera itu kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib. Yang di sini juga menunjukkan sebuah pelajaran penting tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku. Bagaimana bentuknya? Seorang sahabat yang tidak tahu jalan cerita, situasi yang sedang ada, Ali tidak tahu. Para sahabat yang lainnya sudah mendengarkan cerita Nabi akan diberikan bendera tersebut dengan menyebutkan tiga sifat yang telah ada padanya. Dan setiap mereka berharap untuk diberikan bendera tersebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ali tidak tahu apa-apa dan tidak punya harapan serta keinginan dalam hatinya untuk mendapatkannya. Tapi memang Allah tabaraka wa ta'ala telah menghendaki itu, dan ini menunjukkan sebuah fadilah yang luar biasa yang dimiliki sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, hadis dan cerita yang baru kita sebutkan di sini menunjukkan bahwa Allah itu dicinta dan Allah subhanahu wa ta'ala mencinta. Menunjukkan bahwa kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah kecintaan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun, kata para ulama, laisal ibratu an tuhibballah, walakinnal ibrata an yuhibbakallah. Bukanlah yang menjadi ukuran standar engkau mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi yang menjadi ukuran adalah Allah cinta kepadamu. Karena mungkin saja semua orang akan mengaku cinta kepada Allah, tapi apakah sebaliknya Allah cinta kepadanya? Jangan sampai begitu banyaknya orang yang mengaku cinta kepada Allah, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Atau ternyata cintanya adalah cinta buta. Mungkin saja. Contohnya, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Sangat jelas ya. Sangat jelas mereka mengaku sebagai anak Allah. Mereka mengaku sebagai kesayangan-kekesayangan Allah, yang Allah cintai mereka. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bongkar, Allah subhanahu wa ta'ala dustakan pengakuan mereka itu. Karena tidak ada wujud dan buktinya yang menunjukkan mereka jujur dalam cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan sebagai bentuk bantahan bagi mereka, qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum, lalu kenapa Allah mengazab kalian karena dosa-dosa kalian? Bukankah kita tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum Yahudi ketika mereka disambar oleh halilintar, petir yang menyambar-nyambar mereka dalam kondisi mereka saling melihat satu dengan yang lain bagaimana petir itu menyambar-nyambar mereka. Bukankah kaum Yahudi ada orang-orang yang mereka Allah rubah menjadi kera dan babi-babi? Kalau seperti ini yang Allah perlakukan kepada mereka, apakah itu bisa memberikan gambaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Fama'asyurul muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Sehingga yang namanya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada bukti. Artinya ada wujudnya dan ada sebuah upaya yang harus kita tempuh. Ada sebab yang harus kita jalani. Ada kiat-kiat yang harus kita lakukan. Maka sekarang inilah pertanyaannya. Apa kiat-kiat, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk dengannya kita bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. memurnikan sikap pengikutan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada perintah Rasul, meninggalkan larangan-larangannya, menunaikan sunnah-sunnahnya, cinta dan membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sekedar mengaku cinta kepada Allah, tetapi tidak mau tunduk kepada ajaran Rasul, tidak mau mengikuti bimbingan Rasulullah, tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu namanya cinta dusta. Oleh karena itu dikatakan, idda'a qaumun mahabbatallahi fa anzalallahu ta'ala ayatal mihnah. Ada satu kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatul mihnah, ayat ujian. Al-mahabbah dengan al-mihnah, kecintaan dan ujian, kalau secara huruf itu hurufnya semua sama, kecuali pada peletakan titik antara nun dengan ba. Al-mahabbah satunya al-mihnah. Ini kecintaan, ini ujian. Untuk menunjukkan kejujuran cinta mereka kepada Allah, perlu diuji kadar kebenaran dan kejujurannya. Lalu ayat apa yang Allah jadikan sebagai ayatul mihnah, ayat ujian? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda benarnya pengakuan kalian. Mengaku cinta kepada Allah harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yang akan membuahkan hasil. Allah katakan, yuhbibkumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan ini kita akan bisa meraih cinta Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itu pulalah kalau setiap kita mengaku cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pun harus mengikuti ajaran-ajaran beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, beribadah kepada Allah dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan sebuah ibadah, melaksanakan suatu amalan yang ternyata tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Dia luar biasa pengakuan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia melaksanakan ajaran dan amalan yang belum pernah diajarkan beliau. Itu bukan cinta, tapi benci. Kenapa dianggap benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pada perbuatannya tadi mengandung konsekuensi. Ketika dia melakukan perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad, ini sebagaimana dikatakan Al-Imam Malik Ibni Anas rahimahullahu ta'ala, imam daril hijrah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa melakukan suatu perbuatan bid'ah dalam agama Islam ini dan ia memandangnya sebagai perbuatan baik, dia menyatakan memang ini tidak diajarkan Nabi, tapi ini baik. Dia menyatakan ini tidak ada dalam bimbingan Nabi Muhammad dan menyatakan itu baik, mungkin saja seperti kata beliau, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad ini mengkhianati risalah. Loh, berarti ternyata masih ada perbuatan baik yang tidak diajarkan Nabi, terus kamu datang menyatakan ini baik. Berarti ada kemungkinannya Rasulullah sebenarnya tahu tapi tidak diajarkan, itu namanya khianat. Atau kalau tidak, kamu akan menyatakan dan itu konsekuensi yang ada di balik ucapan itu, yang terkandung dalam ucapanmu tadi atau perbuatanmu tadi, Rasulullah tidak tahu amalan ini sebagai amalan baik. Berarti Anda merasa lebih tahu tentang syariat, tentang perkara baik dibandingkan Nabi Muhammad. Sungguh luar biasa lancang. Maka beliau al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala, atas ucapan yang sudah beliau sebutkan tadi, membaca firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Luar biasa ayat ini. Menggambarkan kepada kita tentang kesempurnaan agama Islam. Dia sebagai agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai bagi kita. Coba bayangkan, kaum muslimin yang saya hormati dan saya cintai, suatu hari ada seorang Yahudi yang datang kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan, ya amiral mu'minin, ayatan fi kitabikum taqra'unaha, law nazalat alaina ma'asyaral yahud, laja'alna dhalikal yawma idan. Ada satu ayat yang selalu kalian baca, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya, sebagai hari besar, sebagai hari kebanggaan bagi mereka. Luar biasa. Kata Umar, ayat yang mana itu? Kata dia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Umar, aku tahu ayat itu turun di mana, pada hari apa. Dia turun kepada Rasulullah pada hari Jumat, ketika Rasulullah berada di Padang Arafah. Ternyata memang hari turunnya ayat itu sudah menjadi hari raya bagi kita. Sudah menjadi hari raya. Dalam setiap Jumatnya ini hari raya kita, setiap pekan. Sebagaimana pula Arafah, wukuf di Arafah, yang kata Rasulullah Na'am menyatakan sebagai Al-Hajjul Akbar, sebagai hari Haji Akbar. Sehingga ma'asyurul muslimin rahimakumullah, tapi ternyata saudara-saudara kita yang mereka belum mendapatkan hidayah, ternyata merekalah yang sebenarnya telah menginjak-nginjak kemurnian Islam, setelah menginjak-nginjak kehormatan agama Islam yang mereka anut sendiri. ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang lain yang bisa dengannya kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah banyak melakukan puasa, banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dia mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan apa yang aku fardukan kepadanya. Melakukan amalan-amalan wajib. Seperti salat wajib, salat maghrib, salat isya, puasa yang wajib di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat, dan semua dari kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ini sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis kursi ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu. Hingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku adalah tangannya yang dengannya dia berbuat. Dan aku kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Wala in ista'adhani la'u'idhanna. Kalau dia minta kepadaku akan aku beri. Kalau dia minta perlindungan aku akan melindunginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang giat melakukan amalan-amalan sunnah, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai si hamba tadi. Allah akan mencintai sang hamba. Dan kalau Allah telah mencintai seorang hamba, maka anggota-anggota badan tadi, seperti yang disebutkan, aku pendengarannya yang dengannya dia mendengar, aku penglihatannya yang dengannya dia melihat, aku adalah tangannya yang dengannya dia berbuat, aku kakinya yang dengannya dia berjalan. Tapi di sini tidak ada dalil bagi sebagian orang yang berpendapat bahwa Allah itu menyatu, melebur menjadi satu dengan hambanya. Karena pendengaranku ini pendengarannya Allah. Mataku ini matanya Allah. Nah, seperti ada kejadian di daerah Sulawesi. Ada seorang yang datang di sebuah kebun, lihat-lihat kok enggak ada pemiliknya. Akhirnya dia cabut bismillah tanaman Allah. Ternyata si pemilik kebun ada, tidak kelihatan. Enak aja, dia cabut punya orang bilang ini tanaman Allah. Akhirnya dia cabut yang paling besar, dia bilang, dia lempar orang itu bismillah lemparan Allah. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anggota badan tadi ini, mata, pendengaran, tangan dan kaki kita itu akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibimbing anggota-anggota badan tadi untuk berjalan sesuai dengan yang Allah ridai. Allah bimbing dalam syariatnya. Allah jauhkan dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Matanya akan terhindar, pendengarannya akan terhindar, tangan dan kakinya juga seperti itu. Karena Allah telah cinta kepadanya. Buktinya, yang menunjukkan bahwa itu bukan makna peleburan menjadi satu, wahdatul wujud atau al-hululiyah. Tetapi taufik dari Allah, Allah menyatakan, kalau dia minta akan aku beri. Kalau dia minta perlindungan aku, akan aku lindungi dia. Maka, hendaknya kita, setiap kita berupaya untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kita sholat wajib, maka kita lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Apalagi urusan sholat yang memang barakallahu fikum Rasul menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau dia menyempurnakannya, au fa in salahat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, yang lain jadi baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau rusak-rusak juga yang lain. Kalau dia menyempurnakan ibadah salatnya, maka Allah bangkitkan dia, Allah hisab dia dengan amalan yang sudah disempurnakan. Tapi kalau ada yang kurang dari salat-salat wajib kita, terkadang kurang khusyuknya dan yang lainnya. Maka Allah berkata kepada malaikatnya, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in?" Coba lihat, apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah? "In kana lahu tatawwu'un akmaltu minhu al-fariidah." Kalau dia punya salat-salat sunnah, maka disempurnakan dari kekurangan yang wajib tadi. Lantas kemudian Allah menghisab dia dengan amalan yang sudah disempurnakan. Jadi yang sunnah-sunnah itu menjadi penambal, menjadi penyempurna, menjadi pelengkap dari apa yang kurang dari amalan-amalan wajib kita. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab yang dengannya kita bisa meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah banyak bertaubat kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah. Tentu kita sadar, tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum, yang terjaga dari dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Kita ini banyak dosa dan kesalahan. Kullu bani Adamin khata', setiap bani Adam suka dan selalu salah. Rasul tidak menyatakan khata', tapi khata' selalu salah. Tapi khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang selalu salah adalah orang yang juga selalu bertaubat kepada Allah. Perhatikan ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Bukanlah kunci seorang hamba itu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala hanya terbatas kepada si hamba tidak pernah berbuat maksiat. Bahkan kita katakan tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum. Bahkan Rasulullah menggambarkan seandainya ada satu kaum yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, maka Allah akan menghancurkan, Allah akan binasakan kaum itu, kemudian Allah ganti mereka dengan kaum yang lain. Yang mereka selalu berdosa, berbuat maksiat kepada Allah, namun mereka pun selalu bertaubat kepada Allah Jalla Subhanah. Dan Allah sangat-sangat cinta, Allah sangat gembira kepada hambanya yang selalu bertaubat kepadanya. Perhatikan, jangankan kita, Rasulullah saja sebagaimana disebutkan, beliau menyatakan, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Aku itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari, setiap harinya. Itu sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah. yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika menyaksikan Rasulullah karena salat malam, hatta tatafattara qadama, kedua kakinya sampai bengkak. Kata Aisyah dengan nada protes, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Rasul sudah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap hari terus beristighfar dan bertobat kepada Allah jalla wa ala. Dan luar biasa kecintaan Allah kepada hamba yang selalu bertobat kepadanya. Coba kita dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Allah itu lebih senang dengan tobat kalian dibandingkan seseorang yang dia berada di padang pasir yang luas sendirian. Dia bersama kendaraan, bahan makanan dan minumannya. Ternyata kendaraannya itu bersama bahan makan dan minuman yang ada di kendaraan itu hilang darinya. Hilang pergi. Sementara dia hidup di daerah padang pasir, tidak ada pepohonan atau buah-buahan. Tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada apapun. Kendaraan juga tidak ada. Dia berteduh di bawah pohon sambil menunggu mati. Yang ada dalam benak pikirannya cuma mati, mati, mati. Apalagi? Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Mau cari pergi, kendaraan pun tidak ada. Sendirian tidak ada teman. Ternyata subhanallah. Di saat dia dalam kondisi seperti itu, sudah hampir putus asa, menunggu datangnya maut menjemputnya, kematian datang kepadanya, tiba-tiba kendaraan itu berada di sampingnya. Dengan segera dia rebut, dia ambil, jangan sampai hilang lagi, jangan sampai lepas lagi, sambil menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Allah hambanya, dia Tuhannya Allah. Kata Rasulullah apa? Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap. Dia salah ngomong. Terbalik. Mestinya ya Allah, aku ini hambamu, engkau Tuhanku ya Allah. Tapi yang dia ucapkan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah ngomong karena saking gembiranya. Begitu senangnya dia. Maka kesenangan orang ini, dan ini sulit akan tergambar bagaimana puncak kesenangan yang ada pada dia, seandainya kita tidak merasakan yang sama. Seandainya kita yang tertimpa itu, luar biasa. Kita mungkin yang biasa-biasa saja, makanan ada terhidang, minum juga Masya Allah, tinggal haus minum, bismillah. Gampang, kendaraan, mobil ada. Gak ada makanan, tinggal pergi ke warung. Masya Allah, serba lengkap. Belum begitu terbayang, belum begitu tergambar seandainya bukan kita yang melakukannya atau yang tertimpa dengannya. Tetapi, dengan kita sekedar membayangkan seperti itu, bagaimana luar biasa kegembiraannya sampai salah ngomong. Yang sesungguhnya ucapannya ini, ucapan kufur. Sebenarnya. Tapi kalau orang itu mengucapkan sesuatu karena sangat gembira di luar kontrol akal fikirannya, salah ngomong itu dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu masih lebih senang, lebih gembira, lebih cinta kepada hamba yang selalu bertaubat kepada Allah. Dan pintu taubat tidak akan pernah tertutup sampai terbit matahari dari arah barat. Tidak akan pernah tertutup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah." Hijrah tidak akan pernah terputus sampai taubat terputus. "Wa la tanqati'at taubatu," dan taubat pun tidak akan pernah putus, "hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha," sampai matahari terbit dari barat. Dan taubat itu syaratnya ada berapa? Ada 5. Satu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut dipenjara. Yang kedua, taubatnya ia lakukan di saat taubat masih diterima. Satu, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Syarat yang ketiga, al-iqla, berhenti dari dosa tersebut. Kalau dia biasa durhaka pada orang tua, saatnya dia harus meninggalkan perbuatan durhakanya. Harus berhenti. Yang ketiga atau yang keempat, an-nadam, menyesal. Dia berhenti dari dosanya tapi tidak pernah menyesal. Itu bukan taubatan nasuha. Bukan taubatan nasuh. Dan yang kelima, al-azam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi. Perhatikan kalimat ini, syaratnya berkeinginan kuat, tidak mengulangi. Bukan syaratnya tidak pernah mengulangi. Bisa dibedakan kira-kira? Ini beda dua kalimat ini. Sehingga, seandainya ada seseorang sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan juga hal yang sama dijelaskan oleh Syekh Ibn Uzaimin rahimahullahu ta'ala, seorang pada hari ini sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, menyesal dia sudah berhenti dari perbuatan dosanya, keinginannya tidak akan pernah mengulangi lagi, besoknya jatuh lagi, jatuhnya enggak nanggung-nanggung 100 kali. Terus bagaimana dengan taubat yang kemarin? Taubat yang kemarin itu sudah teranggap taubatan nasuha. Oleh karena itu Allah menyatakan, innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat, suka bertaubat, dan juga Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Ini juga sebab dengannya kita meraih cinta Allah, selalu bersuci, sucikan qalbu, dan juga mensucikan anggota badan kita dengan berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah masuk waktu isya, semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah ucap, dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.